Waktu, waktu, waktu. Oke, waktu masih SMA 1212 mainkan. Waktu masih SMA, terpanjang segunung cita-cita, ingin jadi sarjana, istri cantik, mobil lima, rumah gedong kaya. Pakai koneksi.